Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dihujani rahmat dan kita selalu diberi bonus-bonus barokah. Itu artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingat dari ngentikane Mbah Nun adalah doa sesama muslim itu tidak berhenti, saling pantul memantul. Jadi kalau ada yang salam dijawab itu pantul memantul sampai kapanpun. Dan di sebelah saya sampun rawuh Mbah Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbah Nun, di redaksi caknun.com sudah banyak lagi email-email yang datang, banyak bertanya tentang berbagai macam masalah ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah Nun. Semoga Mbah Nun selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama saya Dedi Yuswantoro, Krian Sidoarjo. Saya bermaksud menanyakan sesuatu kepada Mbah Nun yang selama ini menjadi ganjalan di hati saya. Pertanyaannya, judi itu kan dilarang agama, tetapi menjalani hidup itu penuh perjudian. Bagaimana saya harus menjalani hidup ini agar terbebas dari dosa akibat perjudian tersebut? Bagaimana memahami hal ini Mbah Nun? Iya, sebelumnya saya merespon secara keseluruhan karena saya mendapat 9 pertanyaan dari Helmi. Jadi dari 9 pertanyaan ini saya lihat teman-teman anak-anak saya Ma'iyah ini 8 di antara 9 itu bertanya mengenai keadaan dirinya, keadaan keluarganya. Jadi mungkin saja hidup ini lagi sangat berat ya. Jadi mereka sangat diberati oleh keadaan masing-masing, sehingga mereka tidak punya ruang untuk berpikir lebih luas tentang masyarakat, negara, khususnya ketuk, meskipun ada satu juga ya. Tetapi saya juga tetap menghargai, karena pertanyaan pertama tentang judi tadi itu kan mencerminkan, meskipun kita hanya memikir diri kita sendiri di hadapan Allah dan kehidupan, tapi ini kan pertanyaan mencerminkan betapa berhati-hatinya dia di dalam berperilaku, sehingga dia sangat takut jangan sampai hidup saya nanti dirugikan oleh peristiwa-peristiwa atau perilaku yang saya pikir itu perjudian. Nah, sebenarnya kita ambil jarak dulu. Sebenarnya yang dimaksud judi mungkin tidak sebagaimana persis sebagaimana dimaksudkan oleh siapa namanya? Dedi. Dedi ya. Jadi sebenarnya itu dasarnya spekulasi ya. Spekulasi itu ketidaktahuan kita, kita jalankan menabrak kemungkinan. Tanpa ilmu. Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa laba, bisa rugi, bisa dapat, bisa tidak dapat gitu kan. Jadi itu menabrak ketidaktahuan kita, kita pakai untuk jalan nabrak kemungkinan tadi itu. Nah, kalau itu kan sebenarnya setiap hari kita mengalami itu. Kita pergi kemanapun itu kan juga tidak tahu akan bagaimana. Kita melakukan apapun kan tidak tahu akibatnya. Kita tidak tahu satu menit yang akan datang akan terjadi apa. Sebenarnya semua yang dia maksud, semua perjudian, semua adalah perjudian itu artinya kita itu nggak tahu. Tapi kita harus berbuat. Nah, yang dimaksud perjudian sebenarnya lebih ekstrim dari itu, yaitu kalau kita menggunakan apa namanya, seharusnya jual beli, tapi kita bertransaksi langsung dengan uang atau barang tanpa ada proses jual beli. Jadi kita pokoknya beradu nasib, gampangnya begitu. Kalau yang benar saya dapat, kalau yang benar kamu yang dapat. Jadi yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah adalah perjudian tabrakan nasib tadi itu. Sebenarnya semua jual beli juga perjudian, dalam arti belum tentu laku ya toh. Semua peristiwa dalam kehidupan itu juga ada unsur spekulasi atau unsur ketidaktahuan gitu. Jadi tapi tidak semua itu perjudian. Saya sholat itu akan diterima oleh Allah kan juga saya enggak tahu. Tapi saya sholat tidak berarti saya berjudi dengan sholat itu. Saya kawin punya anak apa tidak kan kita enggak tahu, tapi kita kawin. Tidak berarti kawin itu adalah berjudi. Nasib untuk punya anak atau tidak. Jadi saya kira saya menghormati Didi ini karena sangat hati-hati. Sangat hati-hati jangan sampai dia terlibat dalam perjudian. Sebenarnya yang dimaksud perjudian tidak sehalus itu. tidak sebagaimana rumus umum dalam kehidupan perjudian adalah ketika engkau menabrakkan nasib dengan uang atau barang tanpa ada proses budaya. Kalau jual beli kan budaya. Kita saya dia punya barang, saya punya uang, terus kita pertukarkan, gitu kan. Itu jual beli, makanya yang beradab itu jual beli kan itu. Kalau judi itu kan judi kan bisa sampai ke misalnya judi pakai kartu kan bisa berproses beradu kartu, tapi ini kan bisa ada judi yang langsung saya dapat apa langsung dibanting, kamu dapat apa langsung dibanting. Jadi itu, jadi perjudian itu menyangkut radikalitas dan sesuatu yang dipertaruhkan itu bersifat langsung kan begitu. Jadi saya kira yang dialami judi ya bukan perjudian, itu spekulasi biasa. Spekulasi biasa itu nama, itu sebabnya kita berdoa, itu sebabnya kita berharap, itu sebabnya kita tawakal, itu sebabnya kita bertakwa kepada Allah supaya Allah merestui kita ketika melakukan sesuatu yang kita belum tahu efeknya, belum tahu hasilnya, belum tahu ujungnya, kita lakukan asal dengan takwa dengan Allah kan, mudah-mudahan nanti hasilnya akan dilindungi oleh Allah dan akan diijabai oleh Allah sebagaimana assalamualaikum tadi itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Yang judi langsung itu yang maisir itu yang Allah menyebut apa? Allah innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi yang perbuatan setan itu kalau kita mempertaruhkan sesuatu secara langsung tanpa ada proses budaya atau keberadaban itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan judi ini bukan perjudian, itu spekulasi biasa. Itu landasannya ketidaktahuan, makanya kalau kita tidak tahu itu ya sudah tawakal sama Allah. Kira-kira gitu ya, tapi ya. Ya, ya. Begitu Mas Yedi. Jadi judi kartu misalnya ya, yang diadukan nasib itu berbeda dengan idiom perjudian dalam hidup. Semoga dari Mbah Nuni tadi sangat jelas ya Mas.